punya sendiri. Tanggung sendiri. Iya. Nah itu okay, maksudnya so-so. Ya. Oke okay, kita lanjutkan satu lagu Kangen Setengah Mati bersama. Rowanza Yes. Lagunya buat GBA. Ya buat Wawan jalur happy ya, selamat siang Wawan. Yeah. kayak biasanya ya, serius banget ya kayaknya ya. Gak beda ada. Sekali ya Jo ya. Oke, terima